السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد. الحمد لله di pagi yang cerah ini Allah masih memudahkan langkah kita. Kita menyimak ya bersama dan mempelajari warisan para ulama, yaitu ilmu bahasa Arab, yang dengannya kita bisa lebih mudah memahami ya, sumber ajaran agama Islam yang berbahasa Arab, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah kita akan merutinkan ya, setiap Jumat jam 10 pagi, kurang lebih jam 10 pagi, merutinkan buku, dua buku ya, yang sebelumnya sudah kita rutinkan. Ini sebenarnya kajian ibu-ibu hari Sabtu jam 10-an, itu rutin kita. Tapi karena apa namanya pandemi ini ya, jadi tidak boleh ngumpul-ngumpul, maka kita live-kan saja ya. Jadi semoga tidak mengantuk di rumah ya. Karena memang itulah ujiannya ketika belajar tidak langsung ya. Tidak apa tatap muka atau tidak apa namanya mendengar langsung di masjid misalnya. Kesulitannya itu kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Ya, terkadang kita ngantuk, terkadang kita sambil tiduran ya, sambil makan dan seterusnya. Jadi ini usaha kita agar tidak meninggalkan sama sekali 100% ya. Jadi ketika masa sulit ini tidak boleh berkumpul, bukan kita liburkan, tapi tetap ada. Sekalipun tidak bisa berkumpul, maka dengan caranya adalah live streaming. Jadi kita masih bisa belajar. Jadi dua kitab, yang pertama Mukhtarat itu Nahu, jenis mata pelajarannya Nahu. Kalau Durusul Lugha ini jenis pelajarannya lebih kepada muhadatsah atau muhawarah, percakapan. Tapi jadi antara dua buku ini saling mendukung. Kalau Durusul Lugha lebih kepada banyak percakapan ya. Kemudian dan kaidahnya sedikit, kaidah-kaidahnya tidak banyak ya. Berbanding lurus dengan Mukhtarat itu Nahu, dan banyak kaidahnya. Jadi saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita baca Mukhtarat dulu sekitar setengah jam ya. Halaman 28. Kita bahas sedikit sebelumnya. Ini kita membahas tentang isim ditinjau dari penyusunannya. Satu ada isim jamid, kedua ada isim musytaq. Jamid maksudnya isimnya tidak tersusun dari kata yang lain. Jadi dia awal kata, tidak diambil dari kata yang lain. Nah, contoh seperti kalimat mauzun, pisang. Nah, dia tidak diserap dari kalimat lain, tidak diambil dari kalimat yang lain. Nah, beda dengan alim. Nah, alim itu kan artinya orang yang berilmu, yang memiliki ilmu. Itu serapan dari kalimat ilmu, serapan dari kalimat ilmun, masdar ilmun. Jadi alim serapan dari ilmu atau diambil dari kata ilmu. Sama halnya seperti maktab, tempat menulis atau meja, itu serapan dari kitabah ya, diambil dari kata kita, kitabah. Kalau ada ambilan katanya yang lain, maka dinamakan dengan musytaq. Tapi kalau tidak memiliki serapan kata yang lain, maka dinamakan dengan jamid. Nah, isim jamid terbagi dua, satu isim zat, dua masdar. Zat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna, seperti hayawan, rojulun, tidak ada fi'il yang muncul darinya. Beda dengan masdar. Masdar itu memiliki fi'il. Contoh khuruj, masdar. Apa fi'ilnya? Khoroja yakhruju. Contoh julus, masdar. Apa fi'ilnya? Jalasa yajlisu. Itu namanya masdar. Kemudian ini penulis menyebutkan tentang cara membuat masdar. Ini sudah lewat ya, tidak usah kita baca lagi. Karena ini sebujurnya kalau kita belajar sharaf, insya Allah antum bisa ya. Terkadang awalnya antum bingung, apa ini, apa ini. karena sebelumnya belum belajar sorof. Tapi kalau antum belajar sorof, insya Allah ini bisa. Jadi lebih mudah kalau kita belajar sorof mencari masdar atau cara membuat masdar. Nah, kemudian masdar banyak jenisnya. Ada masdar mim, yaitu masdar yang diawali dengan huruf mim. Masdar mim maksudnya adalah masdar yang diawali dengan huruf mim. Seperti nasoro, masdar mimnya mansor, wazan maf'al. Mansorun halaman 27. Jadi kalau fi'ilnya 3 huruf, 3 huruf fi'il madinya, maka masdar mimnya mengikuti wazan maf'alun. Contoh zahaba madhabun, nasoro mansorun ya. Kalau fi'ilnya 3 huruf tapi fa' fi'ilnya huruf illat, huruf waw, seperti wadho'a, wasaba, maka wazan maf'il mawjid, seperti wajada mawjid, waqa'a mawqi'. Nah, ini namanya masdar mimi, masdar yang diawali dengan huruf mim. Kemudian berikutnya ada masdar sina'i ya, isim yang ditambah ya tasydid dan ta' marbutah agar bermakna masdar. Contoh insanun menjadi insaniyah. Insanun kan seorang manusia. Kemudian kalau insaniyah, kemanusiaan. Insaniyatun, kemanusiaan. Kemudian yang berikutnya adalah masdar marroh atau isim marroh. Isim marroh atau masdar marroh, namanya sama ya. Boleh antum sebutkan isim marroh, boleh antum sebutkan masdar marroh. Nah, jadi masdar marroh adalah masdar yang menunjukkan sekali kejadian, sekali perbuatan, dan dia mengikuti wazan. Wazan apa? Wazan fa'lah. Jadi kalau doroba, dorbah, artinya sekali pukul ya. Syariba, syarbah, sekali minum, menunjukkan makna sekali kejadian, sekali perbuatan ya. Jadi misalnya dorobtu Muhammadan dorbatan, wazan fa'latan, saya memukul Muhammad sekali pukul. Kemudian yang berikutnya ada namanya isim hai'ah atau masdar hai'ah. Isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya perbuatan, atau isim yang menunjukkan cara perbuatan tersebut. Contoh bagaimana dia memukulnya, seperti pukulan Muhammad Ali misalnya, maka menggunakan wazan fi'lah. Darabtu Muhammadan dirbata Muhammadin Aliyin, Muhammad Ali, karena pukulannya kuat, menggunakan wazan dirbah, wazan fi'lah ya, cara memukul, cara memukul. Kemudian nah baru kan isim ditinjau dari penyusunannya, satu jamid, kedua mushtaq. Jadi yang ana sebutkan tadi masdar ya, kemudian masdar mim, masdar sina'i, masdar marra, itu namanya termasuk jamid, termasuk jamid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mushtaq. Mushtaq ini adalah isim yang diambil atau disusun dari selainnya atau kata jadian. Jadi isim ini diambil dari kata yang lain, itu namanya mushtaq. Nah, seperti kalimat mauzun, mauzunun itu isim fa'il, afan isim maf'ul, mauzunun. Dia diambil dari kalimat apa? Serapannya dari kalimat waznun, wazan, timbangan. Mauzun yang ditimbang. Jadi mauzun itu serapan dari kata waznun. Contoh faizun halaman 28. Contoh faizun artinya yang menang. Itu diambil dari kata fauzun. Jadi faiz diambil dari kata fauzun, ada serapannya, maka dinamakan dengan mushtaq. Miknasatun, alat menyapu, yaitu sesapu maksudnya. Nah, sesapu ini diambil dari kata kansan atau kansun, menyapu. Ada kata yang lain. Kemudian roji'un, yang pulang, orang yang pulang, maka diambil dari kalimat ruju'un, pulang atau kembali. Ini namanya mushtaq, dia diambil dari kata yang lain. Ada kata yang lain yang dia ambil, kemudian dirubah dengan sedikit perubahan, entah dirubah menjadi isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Kemudian isim mushtaq ini sudah belum Abu Aqilah nih? Sudah kayaknya kok. Sampai mana? Iya. Iya kan? Sampai nomor 2. Nah. Anas Bidol. Isim mushtaq. Isim is. Ada berapa sih? Ada 8 enggak? Ada 6, ada 8 ya. Isim mushtaq ada 8. Nah. Al-ismul mushtaq, isim mushtaq. Yaitu isim yang diambil dari kata yang lain. Ada kata lain yang diambil. Ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang pertama adalah isim fa'il. Ismul fa'il. Apa arti isim fa'il? Isim fa'il adalah isim pelaku dalam kurung terjemahnya yang me. Contoh, kalau doroba kan fi'il madhi, artinya dia telah memukul. Ada masanya, ada domirnya, dia telah. Tapi kalau isim fa'il tidak ada masa dan tidak ada domir. Contoh misalnya, doroba Muhammadun Zaidan, artinya Muhammad telah memukul Zaid. Maka yang memukul siapa? Yang memukul Muhammad memukul Zaid. Yang memukul siapa? Muhammad. Nah, yang memukul bahasa Arabnya dorib. Mana dorib? Anda menggunakan isim fa'il. Dorib ini isim fa'il. Artinya apa mana dorib? Siapa yang memukul? Ini isim fa'il. Ya, kalau dibikin pertanyaan seperti ini. Manil dorib, siapa yang memukul? Nah, dorib ini adalah isim fa'il. Paham? Artinya apa? Yang memukul. Doribun yang memukul. Dia tidak memilih afansan. Ya. Doribun. Yang memukul. Contoh yang lain. Akala, artinya makan. Akala Zaid al-khubza, artinya roti. Zaid telah memakan roti. Khubza roti. Nah, manil akil. Nah, artinya apa manil akil? Siapa yang makan? Nah, akil inilah namanya apa? Isim fa'il. Artinya yang memakan. Paham? Nah. A kilun. Wazan fa'ilun a kilun. Kemudian contohnya di apa? Di buku apa contohnya? Alimun ya, nasirun hakimun. Jadi isim fa'il mengikuti pola ya fa'ilun doribun kan? Fa'ilun. Nah. Fa'ilun. Doribun. Akilun. Fa'ilun. Nah. Makanya namanya isim fa'il. Karena polanya pola fa'il. Doribun. Fa'ilun. Akilun. Fa'ilun. Kalau jalasa apa isim fa'ilnya? Jalisun. Kalau kotala? Kotilun. Nah. Kotala. Kalau Nasoro, Nasiru Sunnah. Apa artinya Nasiru Sunnah? Imam Ahmad itu Nasiru Sunnah. Ah, yang menolong Sunnah. Ya, Nasir isim fa'il. Dan isim fa'il ini banyak orang menggunakan, dijadikan nama anak. Hamidun isim fa'il yang memuji. Nasir yang menolong, Hafiz nama anak yang menghafal, walaupun kada hafal-hafal. Nah. Isim fa'il anak, Rashid dari kata Rashada yang cerdas, Rashid isim fa'il banyak, Hakim isim fa'il. Kemudian yang kedua apa? Isim maf'ul. Nah, isim maf'ul ini artinya adalah belum ada kah? Belum. Oh, itu masih ada tuh pembahasan isim fa'il itu. Ya, nanti dulu. Itu cara membuat isim fa'ilnya. Nah, perhatikan A, cara membuat isim fa'il. Jika fi'ilnya tsulatsi. Maksudnya tsulatsi 3 huruf ini, fi'il madinya 3 huruf. Seperti jalasa kan fi'il madi 3 huruf. Nasara 3 huruf. Daroba 3 huruf. Jadi antum kasih catatan, jika fi'ilnya tsulatsi 3 huruf garis bawahi, fi'il madinya 3 huruf. Fi'il madinya 3 huruf. Nah, fi'il madinya 3 huruf. Maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Nah, contoh alima itu berapa huruf fi'il madinya? 3 huruf kan? Maka isim fa'ilnya alimun, yang apa? Berilmu atau yang mengetahui, yang memiliki ilmu. Nasoro artinya menolong. Kalau nasirun yang menolong. Hakama yang memutuskan, hakim yang memutuskan. Hakim itu orangnya, orang yang memutuskan. Nah, itu kalau fi'il madinya 3 huruf, maka polanya pola fa'ilun, nasirun, hakimun, hafizun dan seterusnya. B, jika fi'ilnya lebih, jika fi'ilnya ini maksudnya apa, jika fi'ilnya? Fi'il madinya. Jika fi'il madinya lebih dari 3 huruf, berarti minimal 4. Karena fi'il madi itu minimalnya 3 huruf, maksimalnya 6 huruf. Fi'il madi ada sampai 6 huruf. Seperti istaghfara, minta ampun. Itu 6 huruf, itu fi'il madi. Istaghfara artinya meminta ampun. Nah, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, lebih dari 3 huruf berarti 4 huruf, 5 atau 6. Maka menyusun isim fa'ilnya sebagai berikut. Nah, contoh kalimatnya sini jahada. Itu kan disebutkan fi'il mudhari itu yujahidu. Nah, ana sebutkan fi'il madinya jahada. Jahada ini berapa huruf? 4. Jim, alif, ha, dan dal. Langkah pertamanya apa? Diambil dari fi'il mudhari. Nah, jahada ini fi'il mudhari-nya yujahidu. Kita mengetahuinya bagaimana mudhari-nya? Nah, ini di ilmu sharaf nanti. Cara kita mengetahui fi'il mudhari kan jahada. Antum kan belum tahu apa fi'il mudhari-nya. Nah, kalau kita belajar sharaf, maka jahada pasti fi'il mudhari-nya yujahidu. Yujahidu. Sebagaimana syaroka. Ini kan sepola nih. Apa fi'il mudhari-nya? Yushariku. Nah, polanya sama. Jahada yujahidu. Syaroka yushariku. Nah, makanya balap yul baliku. Itu lain nomor kilai. Hanya bagi yang paham sharaf itu tertawa itu. Kemarin itu. Nah, jadi diambil fi'il mudhari-nya. Maka yang diambil kan fi'il mudhari ini. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Huruf mudhara'ahnya diganti mim. Huruf mudhara'ah itu adalah huruf yang berada di awal mudhari. Ada enggak tuh catatannya? Ada sya'. Bukan sya'. Huruf mudhara'ah adalah huruf yang berada di awal mudhari, yaitu huruf ya. Nah. Untung catatan. Kasih catatan. Huruf mudhara'ah itu adalah huruf yang berada di awal mudhari. Yang Anita tadi hamzah, ya, nun dan ta. Tidak lepas dari 4. Hamzah kah, nun kah, ya kah atau ta? Ini kan ya. Nah. Huruf mudhara'ahnya diganti mim. Maka ya-nya dihapus. Mim dhammah. Nah, ganti mu kan? Nah, ya. Mim. Nah, muja. Nah. Kemudian huruf di kasrah, huruf sebelum terakhir. Ini sudah kasrah. Ini kan huruf sebelum terakhir mana? H. Ini kan huruf terakhirnya kandal, huruf sebelum terakhir berarti H. Huruf sebelum terakhir, huruf terakhirnya kan K. Huruf sebelum terakhir ro. Kasrah. Maksudnya kasrah ini tidak perlu diganti. Maka menjadi mujahidu, tapi ditanwinkan. Nah. Maka menjadi mujahidun. Musyarikun. Ini isim fa'ilnya kalau fi'il madinya apa? Lebih dari 3 huruf. Nah. Apa arti mujahidun? Jahada kan orang yang bersungguh-sungguh. Maka mujahidun, mujahid orang yang bersungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh. Mujahid fisab itu ya mujahid fisabilillah, berarti orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Berarti orang perang kalau secara syar'i maknanya. Memang benar-benar bersungguh-sungguh kalau orang perang itu. Tidak mungkin orang perang itu main-mainan. Main-main kena berkaitan dengannya nyawa. Mujahid. Ya, berjihad mujahid fisabilillah. Kemudian yang kedua apa? Sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah. Sigotul mubalaghah. Sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah artinya adalah isim fa'il. Dia isim fa'il atau dia semakna dengan isim fa'il yang menunjukkan arti sangat, sangat rakus, sangat hitam misalnya, sangat pintar ya, dan seterusnya. Atau makna sangat atau banyak, banyak makan, akal, akaluna lisuhti ya, ada di Al-Qur'an. Akaluna lisuhti, orang yang banyak makan yang haram. Jadi sigat mubalaghah ini menunjukkan makna, kan mubalaghah secara bahasa yang sangat, ya secara bahasa ini sangat, sangat rakus, sangat pintar, sangat cantik. Nah, itu maksudnya menunjukkan makna sangat. Nah, adapun wazan-wazannya, pola-polanya sigat mubalaghah itu satu mengikuti wazan fa'al. Nah, contoh di Al-Qur'an akalu nalisuhti, akala kan artinya makan. Akala artinya makan. Tapi kalau kita bikinkan wazan fa'al, polanya kan fa'alun. Maka menjadi akalun. Artinya apa? Kan secara harfiah artinya sangat makan. Maksudnya banyak apa? Banyak makan atau sering makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Paham maksud ana? Nah, itu maknanya mubalaghah. Orang ini dikit-dikit makan, suka makan, banyak makan. Maka bahasa Arabnya apa? Akalun. Ini namanya sigot mubalaghah. Dan dia termasuk mushtaq karena diambil dari kalimat yang lain. Paham maksud ana? Akal ini diambil dari kalimat aklun. Nah, kata sarapannya apa? Aklun. Kata dasarnya aklun. Karena dia menunjukkan makna mubalaghah. Mubalaghah ini polanya fa'alun, maka dirubah menjadi akalun. Artinya yang banyak makan, yang sering makan. Nah. Nawam, banyak uring. Nawam. Fi'ilnya nama tidur. Wazan fa'al, naw. Asalnya ini nawama. Asalnya ini sorof lagi. Asalnya. Makanya esok sorof. Sangat berkaitan dengan nahu masalahnya. Jadi anak, kenapa jadi waw? Karena asalnya nama ini nawama. Makanya ketika di sigot mubalaghah, wawnya kembali menjadi nawam. Nah, yang suka tidur atau yang banyak tidur, nawam. Kemudian hammaz. Nah, wailul likul lihumazatil lumazah. Nah, hammaz ini orang yang suka mencela. Humazah dan lumazah. Ada yang mengatakan humazah itu mencela dengan lisan, Kalau lumazah mencela dengan tindakan. Ada yang maknanya sama kurang lebih. Intinya semua celaan, hinaan, sambatan, ghibah, maka itu termasuk humazah dan lumazah. Orangnya yang sering mencela, nah disebut dengan hammaz. Ini orang yang sangat mencela, artinya suka menyambati. Nah. Orang ini borek benar ya, ketujuh menyambati. Suka menyambati, banyak menghina, banyak, disebut dengan hammaz. Yang sering menghina, yang banyak yang suka menghina. Sigot mubalaba. Diambil dari kata hamazah, hamzun. Hamzun lalu dirubah menjadi wazan fa'al karena sigot mubalaba, maka menjadi hammaz. Yang suka mencela. Nah, yang suka hobinya yaitu mencela, menyambati, itu disebut dengan hammaz. Contohnya apa lagi kemudian? Syaddad. Nah, syaddad. Syaddad itu syadda, itu maknanya keras. Syaddad itu berarti yang keras, sangat keras. Coba anda cari dulu syadda. Karena mengikat juga syadda. Kuat. Iya. Maknanya bisa kuat. Berarti syaddad yang sangat kuat. Syaddad. Ada sahabat Nabi namanya Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus. Ya, jadi syaddad itu yang sangat kuat, yang sangat kokoh, syaddad. Syaddad. Dari kata syaddun. Serapan, jadi syaddad itu serapan dari syaddun. Berarti dia apa? Mushtaq, karena serapan dari kata yang lain. Wadda'. Nah, kalau istilah ilmu hadis, wadda' ini adalah orang yang sering memalsukan hadis. Hadis maudhu' itu hadisnya. Hadis maudhu' itu hadis palsu kan? Nah, orangnya yang suka membuat hadis palsu disebut dengan wadda'. Yang sangat, maksudnya yang suka membuat hadis palsu, yang sering membuat hadis palsu, wadda'. Kalau hadisnya hadis maudhu', hadis palsu, orangnya, orang disebut dengan waddo. Dia sering memasukkan hadis ribuan misalnya, maka disebut dengan waddo, yang suka, yang banyak memasukkan hadis. Ini namanya berarti sigat mubalaghah. Dan dia termasuk mushtaq. Nah, dia diambil ini waddo, ini serapan dari kalimat wad'un. Wad'un. Nah, pemalsuan. Kalau ini berbicara tentang hadis. Kemudian ghawwas, yang suka menyelam. Nah, snorkeling. Yang suka menyelam, hobinya menyelam, jar. Penyelam. Nah, ghawwas artinya penyelam. Berarti dia suka menyelam. Wazan fa'al. Ghawwas. Nah, yang sering menyelam. Ya, makanya kapal selam, apa bahasa Arabnya kapal selam? Ghawwasah. Yang alat yang sering menyelam, gawasah. Ini artinya kapal selam. Kalau gawas, yang suka menyelam. Hobinya apa aja? Menyelam saya. Maka dia gawas, yang suka, yang banyak menyelam. Itu sigat mubalaghah. Kemudian yang berikutnya jabbar. Ya, apa jabbar? Yang kalau dikaitkan dengan Allah, maka kita terjemahkan dengan maha. Maha perkasa atau maha sombong, jabbar. Berarti tidak ada yang di atasnya, ya. Jabbar. Yang maha besar, maha perkasa. Nah, kalau dengan Allah kita terjemahkan dengan maha. Maha itu kan tidak ada lagi yang di atasnya. Nah, jabbar, yang maha perkasa. Kan secara harfiah yang sangat perkasa. Kalau berkaitan dengan Allah, itu tidak ada lagi yang di atas selain Allah. Maka jabbar artinya maha. Maha perkasa. Jadi kalau sigat mubalaghah itu, kalau nama-nama berkaitan dengan Allah, sifat Allah, maka kita terjemahkan dengan maha. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, jabbar yang maha perkasa. Kalau harfiahnya kan sangat perkasa. Tapi kalau berkaitan dengan Allah, kita terjemahkan dengan Jabbar, yang maha perkasa. Kemudian sigat mubalaghah yang kedua, kan yang pertama tadi wazan polanya fa'al. Sekarang pola yang kedua fa'ilun. Dan ini banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rahim, Abdurrahim. Nah, maka Rahim terjemahnya apa? Secara kaidah kan sangat penyayang, tapi kalau Allah maha penyayang. Ya, tidak ada yang lebih tinggi penyayangnya daripada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi penyayangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, azim, yang maha besar. Secara kalau kita terjemahkan tadi yang sangat besar. Maksudnya kalau berkaitan dengan Allah yang sangat besar. Nah, dan azim ini termasuk lafaz yang mustarak. Boleh kita gunakan kepada Allah, boleh kita gunakan kepada selain Allah. Contoh, ini kita dapat musibah yang sangat besar. Maka musibah itu disebut dengan azim, sangat besar. Nah, boleh kita menggunakan kepada selain Allah. Tapi maknanya kalau kita terjemahkan sangat, ya. Kalau maha besarnya Allah, sangat sempurna. Kalau selain Allah maka banyak kekurangan. Ya. Contoh qadir, yang sangat kuasa. Kalau dengan Allah yang maha kuasa, itu kan wazannya fa'il. Karim, yang sangat mulia. Rahim, latif, yang maha lembut, yang sangat lembut. Nah. Khabir, yang maha mengetahui. Khabir. Alim, yang maha mengetahui atau yang sangat mengetahui. Nah. Sama seperti latif, ya. Rauf, rauf bukan latif, ya. Yang maha lembut, latif. Nah, dan latif ini termasuk lafaz yang mustarak. Kalau kita sandarkan dengan Allah kan maha lembut. Kalau ke manusia apa? Sangat lembut. Orang ini sangat lembut, sopan katanya tindakannya, maka dia latif. Namanya lah latif. Kemudian yang C, polanya atau wazan yang ketiga, fa'ul. Misal sabur, yang sangat sabar, maksudnya maha penyabar. Ghafur, maha pengampun atau sangat pengampun. Wadud, sangat penyayang. Apa kata Rasul? Nikahilah yang walud dan wadud. Nah, tazawwajul wadud walud au kama qala. Apa artinya? Kalau walud apa artinya walud? Itu sikit mubalaghah walud itu. Banyak yang melahirkan, banyak yang subur. Nah, makanya diterjemahkan dengan subur, perempuan yang subur. Yang perkiraan ini dia kan itu sikit mubalaghah walud. Dia kata yang banyak melahirkan. Makanya subur diterjemahkan. Itu sikit mubalaghah. Ini nah, kita pula mengetahuinya gimana? Kan dia bujang nih. belum memiliki anak. Walud secara makna artinya yang banyak melahirkan. Maka lihati keluarganya. Subur, itu namanya walud, sikit mubalaghah. Secara harfiah maknanya abu akila, yang banyak melahirkan. Walada itu artinya melahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi dua lut, yang banyak beranak atau yang banyak melahirkan. Tapi diterjemahkan dengan subur. Karena kan dia belum punya bujang, belum punya anak. Nah, setelahnya apa? Wadud. Apa artinya wadud? Yang sangat penyayang, yang sangat menyayang, ya penyayang. Orangnya tipenya, wataknya penyayang. Banyak menyayangi. Nah, itu sikit mubalaghah. Ya, bukan hanya sekedar biasa saja sayang menyayanginya, enggak. Tapi memang ciri khasnya ini penyayang, penyayang lawan orang, lawan anak-anak, lawan keluarga. Itu namanya wadud, ya. Kalau misalnya anak istri kita melahirkan 8 orang anak, maka dinamakan dia dengan walud. Yang banyak melahirkan. Kemudian dia penyayang pulang kepada suaminya, kepada anak-anaknya, semuanya dia sayangi, maka disebut dengan wadud. Yang sangat penyayang. Walud, yang sangat melahirkan, maksudnya yang banyak melahirkan. Nah, itu namanya sifat mubalaghah. Jadi sabur, yang maha penyabar, ghafur, yang maha pengampun, wadud, yang sangat penyayang, ya. Soduk, nah, yang sangat jujur, soduk. Soduk, wazan fa'ul, yang sangat jujur, yang sangat benar. Soduk. Kadzub, nah, yang sangat dusta. Maksudnya yang pendusta, banyak berdusta, itu kadzub. Kadzub, soduk. Itu wazan apa tadi? faul timbangan. Nah, ini sigat mubalaghah. Nah, sigat mubalaghah ini termasuk mushtaq. Kenapa? Karena kalau kadzub itu serapan dari kalimat kadzib. Nah, kadzub serapan dari kalimat kadzib. Sadur serapan dari kalimat sidqun, sidq artinya jujur atau benar. Karena dia serapan maka termasuk mushtaq. Nah, berarti sigat mubalaghah kita di sini wazannya cuma 3, sebenarnya banyak tapi cukup 3 lah. Nah, tambah kemana-mana nanti. Ada fa'al, ada fa'il dan fa'ul. Nah, banyak. Ada lagi selain itulah. Tapi cukup 3 aja gitu, karena kita kan dasar, aja dasar. Ta'addud itu kan serapan. Lain, ta'addud itu masdar. Kalau masdar bukan serapan. Kan jamid itu ada yang zat, ada yang masdar. Masdar itu bukan serapan, dia kalimat pertama, kalimat. Nah, masdar itulah yang diambil darinya kalimat-kalimat yang lain. Sumbernya dari masdar. Nanti kesorap kita insyaallah besok. Jadi di sini ada 3 wazan. 1 fa'al. Artinya sangat atau banyak atau sering. Contoh akalun yang banyak makan. Penyambatan hammaz. Nah, ini penyambatan. Kemudian yang kedua wazan fa'il dan fa'ul. Fa'il. Apa? Rashid. Rashid ya, sangat pintar, sangat cerdas Rashid. Kalau Rashid isim fa'il. Tapi kalau Rashid, nah, wazan fa'il sangat cerdas. Fa'il seperti orang ini pemurah, sangat pemurah. Nah, pemurah ketujuh bebari, karim. Nah, kalau berkaitan dengan Allah, terjemahnya apa? Maha pemurah. Kalau selain Allah, sangat pemurah. Kalau pemaha itu tidak lagi di atasnya, paling tinggi, sudah. Kalau itu terjemahan, karim yang sangat pemurah atau sangat mulia atau maha mulia kalau Allah atau maha pemurah. Kemudian contohnya kedua apa? Alim, maha mengetahui. Jadi, kemudian yang berikutnya faul, contohnya wadud ya, yang sangat penyayang. Walud, wadud. Nah, walud yang banyak melahirkan. Kalau ada seorang ibu memiliki 10 orang anak, nah maka sidin disebut dengan walud. Kemudian penyayang pulang, wadud. Nah, wadud, walud dan wadud. Jadi Nabi menyuruh laki-laki itu untuk menikahi ini ya, walud dan wadud. Yang subur dan yang penyayang. Kemudian isim mushtaq yang ketiga, isim maf'ul. Sudah setengah jam kan nih? Apa gila? Sudah 40 menit kah? Sudah gin. Yang sebutingnya pulang. Kada. Sudah 40 menit kah? Isat. Iya lah. Ustaz, kita ke muhtarat gin. Ke muhtarat Dursulughah. VDP-nya antum ada buat kita. Oh ya, sip. Ya. Ini baru 2 tehnya, ada berapa? Ada 8. Kita kerasaan pang belajar ini. Apalagi kalau kita tanya jawab, ana suruh antum majuan, itu lebih kada lebih kada kerasa lagi. Ya. Foto bisa. Dipoto di HP. Ya. Kita ulang aja Ad-Darsul Awal pelajaran pertama halaman 5 jilid 2. Halaman 5 jilid 2. Halaman 5 tapi jilid 2. Ya, kita ulang. Sebujurnya sudah halaman 9 ini. Banyak sudah. Tapi kada apa kita ulang. Dari awal saja. Darsul awal, pelajaran pertama. Ya. Nah, itu ada percakapan Hashim Mudarris, ya, Hashim dan Mudarris. Hashim dan gurunya. Nah, ini pelajaran pertama jilid 2 ini tentang dua huruf, tentang inna dan la'alla. Ya, tentang inna dan la'alla, ya. Udah. Hapuskah? Hapuskan. Ya. Ya, resmi fusha. Kadang tercampur, Bang, kadang sengaja, kadang. Ya. Nah. Jadi halaman 5, jilid 2 ini tentang inna dan la'alla. Nah, ini kalau kita belajar nahwu, ini babnya di al-mansubat, isim-isim yang dinasabkan, ya. Jadi pelajaran pertama Durusul Lughah jilid 2 ini adalah tentang inna. Kemudian la'alla. Inna namanya harfu nasbin. Ini namanya, ya, harfu nasbin wa taukidin. Huruf nasab dan huruf taukid. Taukid itu penguat. Makanya artinya inna itu sesungguhnya. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Itu kan penguat. Penguat berita, penguat kalam atau ucapan. Kalau la'ala ini sama huruf nasab juga. Harfu nasbin. Nah, setelah itu ada lagi. Kemudian wat tawakku wat taraji. Wat taraji. Taraji. Nah, nanti ana jelaskan. Jadi inna ini namanya huruf nasab dan taukid penguat. Taukid artinya penguat. Nah, Allah tulisannya gimana? Allahu. Allah seperti ini. Tapi kita kada tahu Allahuka, Allahaka, Allahika. Ketika dimasuki inna, maka wajib fathah. Innallaha wa malaikatahu innallaha ghafurur rahim dan seterusnya. Maka dia fathah. Nah, maka dia dinamakan dengan huruf nasab karena dia memfathahkan kalimat Allah. Kan di antara tanda nasab adalah fathah. Di antara tanda nasab, dan itu tanda utamanya. Jadi tanda utama nasab adalah fathah. Dan inna huruf nasab, maka kalimat setelahnya menjadi fathah. Innallaha. Taukid, karena maknanya, fungsinya adalah taukid untuk penguat. Makanya terjemahnya apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya Allah Ghafur misalnya. Artinya Maha Pengampun. Nah. Kemudian la'alla. Nah. La'alla ini sama. Huruf nasab juga. Dan dia memfathahkan kalimat setelahnya. Contohnya apa? Mudah-mudahan. Nah, mudah. Jadi la ala itu maknanya ada dua. Ada taroji. Taroji ini mudah-mudahan. Maknanya bisa mudah-mudahan atau semoga ya. Tawakku ini perkiraan. Perkiraan. Diterjemahkan dengan barangkali. Mana Muhammad? Barangkalinya di pasar. Nah, barangkali bahasa Arabnya la'allahu, la'alla. Nya barangkali dia, la'allahu fisuk, barangkali dia di pasar. Nah. Contoh kita makna yang taroji, pengharapan. Semoga mudah-mudahan Allah mengangkat bala ini. Nah, maka boleh menggunakan la'alla. La'allallaha. Nah, dia fathah karena kan huruf nasab. La Allah, mudah-mudahan Allah yarfa'u, mengangkat kemana-mana menulis nih, yarfa'u hadzal bala, bala ini. La Allah yarfa'u hadzal bala'a. La Allah yarfa'u hadzal bala'a. Mudah-mudahan Allah mengangkat bala ini. Nah, ini mudah-mudahan. Maknanya berarti taroji, semoga atau mudah-mudahan. Kemudian mana tawakku, perkiraan. Misalnya tadi Mama Antum, mana Abdurrahman? Nah, barangkali Abdurrahman di pasar. Nah, atau bisa jadi Abdurrahman di pasar. Itu kan tawakku, perkiraan. Bahasa Arabnya gimana? La'alla. Barangkali abda fathah karena kan huruf nasab fathah. Abdurrahman ni mudaf ilaih, la'ala Abdurrahmani fissuk, nah di pasar. Bisa jadi atau barangkali Abdurrahman di pasar. Nah, ini namanya tawakku, perkiraan. Makanya terjemahnya bisa jadi atau barangkali. Jadi maknanya bisa dua, bisa mudah-mudahan dan juga bisa barangkali. Bagaimana caranya meminandui ini, barangkali kah atau mudah-mudahan kah? Maka harus tahu alur ceritanya. Kalau ini kan pengharapan nih, doa, maka mudah-mudahan, gak mungkin barangkali Allah. Mudah-mudahan Allah. Kalau ini kan mudah-mudahan Abdurrahman di pasar, sebenarnya bisa sih, tapi lebih kepada barangkali. Karena kan sebelumnya ada cerita. Mana Abdurrahman? Pas antum ke rumahnya Abdurrahman, nakerda. Lalu barangkali Abdurrahman di pasar, atau bisa jadinya di pasar. Nah. Itu namanya apa? Inna dan la'alla. Kemudian ada lagi yang anda ingin sampaikan ya. Jadi inna dan la'alla ini, nah, la'alla ini kegunaannya atau fungsinya, semoga antum mudah memahami ya. Ini fungsinya atau kegunaannya, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Aduh, matar faul ini istilah ya. Dan apa kaidah seperti ini tidak ada di bukunya langsung, nggak ada. Anda dapat dari syarahnya. Itu kan nggak ada, antum kan nggak ada kan? Makanya itu percakapan. Jadi kalau kita ingin mengajarkan tuh harus buka syarahnya. Ini tentang apa ini? Di situ kan nggak ada tuh tentangnya, nggak apa, nggak ada. Kita harus mencari sendiri. Nah, inna dan la'ala ini, ketika ini ada di sebuah jumlah, la'ala ada, maka keberadaan dia ini fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Apa artinya ini? Ini artinya menasabkan isim dan merofa'kan khobar. Menasabkan isim dan merofa'kan khobar. Contohnya, khabar itu khabar mubtada. Kita belum sampai ke nahwu. Ana kasih contoh dulu gambaran. Allah Maha mengetahui. Maka bahasa Arabnya Allahu alimun. Allahu alimun. Allah Maha mengetahui. Nah, kemudian ana masukkan inna. Kan menasabkan isim, merafa'kan khabar. Maka inna, innallahna. Allahnya ini nasab, menasabkan isim, ini isimnya. Isim, jadi namanya ini jabatannya, ini namanya isim inna. Ini namanya khabar inna. Maka ini nasab dengan fathah. Kan menasabkan isim. Ini isimnya menjadi nasab dengan fathah. Dan merofakkan khobarnya. Ini tetap rofak dalam keadaan rofak yaitu dommah. Paham maksudnya? Apa kira? Ini kan fungsinya dua ini, inna dan na'ala. Tansibul isma menasobkan isim. Kan nasob itu tandanya banyak. Satu tandanya fathah. Nah, ketika fathah maka dia nasob. Paham gak apa kira? Berarti kan ini menasabkan isim, ini isimnya, ini isim inna namanya. Ini isim inna. Ini namanya khobar inna. Dan merofakkan khobarnya, ini khobarnya tetap rofak yaitu dommah. Ini fathah nasab, ini rofak dommah. Menasabkan isim yaitu kalimat Allah, Allaha nasab fathah. Dan merofakkan khobar alimun rofak yaitu dengan dommah. Maka antum perhatikan ketika ada kalimat inna, setelahnya itu pasti mansub nasab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, innan nabiyya, innar rasula, nah, innal malaka, inna muhammadan, innal ustadza. Itu nasab. Oh, kalau inna itu berarti kalaulah apa namanya itu dibathahlah. Itu salah satu tandanya. Itu kembali ke nanti nahu yang itu kayak aceng itu table itu. Karena nasab itu tandanya bukan cuma fathah, ada tandanya alif, in abaka la syaikhun kabir aba, itu asma khomsah. Isim mutsanna tanda nasabnya dengan ya qolamaini, inna qolamaini. Ya seperti itu lah. Ini maksudnya dulu ya. Kemudian, nah kita baca, itu kan judulnya tentang pembahasan inna dan la'alla. Nah ini percakapannya yang ada inna dan la'allanya. Nah kalau misalnya antum ingin apa pepandiran bahasa Arab misalnya dan mengharuskan menggunakan inna dan la'alla, maka antum harus tahu kaidahnya. Atau antum membaca kalimat yang ada inna dan la'ala, kenapa ini jadi fathah? Berarti ada innanya. Kenapa jadi fathah? Karena ada la'alanya. Maknanya apa? Dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Nah, kita baca Hashim. Kata Hashim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata mudarris, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Hashim bertanya, kaifa haluka ya ustadzu? Nah itu kan gak ada harokat. Kaifa haluka ya ustadu, bagaimana? Kaifa bagaimana? Haluka keadaanmu ya ustad, wahai ustad. Nah la'allaka bikhairin. Nah la'allaka bikhairin, mudah-mudahan engkau baik-baik saja. Nah ada la'allanya. Nah mudah-mudahan. Nah ana terjemahkan dengan bukan barangkali. Nah tapi mudah-mudahan. Semoga atau semoga engkau baik-baik saja. Kemudian mudaris, alhamdulillah aja mudarisnya. Karena ditakunnya kaifa haluka. Makanya kalau kita bertakun kaifa habarikam, kemudian ini memuji, alhamdulillah kita berpahala. Kenapa berpahala? Nah, karena dengan sebab pertanyaan kita inya menjawab dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah. Jadi bagus membiasakan. Makanya orang Arab itu ketika bertanya kaifa haluka, kaifa akhbaruka, pasti bertanya kaifa haluka. Kaifa halukum. Ketika bertakun, assalamualaikum, salam kaifa haluka. Kan kalau bahasa Banjar kan kaifa habar pian, itu bagus kalau tetamu orang kawan mengawali dengan salam dulu baru kaifa habar pian. Pasti alhamdulillah. Walaupun garing juga alhamdulillah, sedikit garing juga. Nah, tapi alhamdulillah jelainya pahala kita. Iya, itu termasuk mendapatkan pahala yang mudah. Kita menakuni kabar orang yang kita temui. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim. Bagaimana keadaanmu, wahai Hashim? Kemudian, ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Saya sangat mencintaimu, wahai Hashim. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Ini secara harfiah, maknanya saya mencintai kamu banyak, wahai Hashim. Nah, ini kan kurang cocok kalau diterjemahkan secara harfiah. Kalau kita buka kamus per kalimat. Tapi maknanya ungkapan ini artinya apa? Saya sangat mencintaimu, wahai Hashim. Innaka, nah ada inna. Innaka talibun. Nah, talibun bukan taliban. Kenapa talibun? Karena ini menjadi khobar innanya. Khobar innanya rofa. Talibun dengan dommah. Rofa dommah. Paham? Seperti innallaha alimun. Nah, munnya wajib dommah, wajib rofa. Ini sama. Innaka talibun. Sesungguhnya engkau talibun, seorang siswa zakiyun yang cerdas atau pintar. Wa mujtahidun, pulang dan bersungguh-sungguh. Wadhu khuluqin, dan memiliki akhlak. Nah, makanya ini sebab gurunya cinta lawan Hashim ini. Satu, zaki pintar. Sudah pintar bersungguh-sungguhnya, ada pintar tapi pengoler. Ya kada. Pintar tapi pemalas. Ini pintar dan rajin. Nah, baik itu pulang pelengkapnya yang paling lengkap, yang paling bagus, zuhulukin, berakhlak, memiliki akhlak. Ada pintar tapi kada berakhlak. Ini pintar, kemudian rajin dan memiliki akhlak. Terkumpul tiga keutamaan. Kemudian gurunya bertanya, ini baru bertanya gurunya ya. Amin bakistana anta am minal hindi ya Hashim. Itu apakah pertanyaan? Apakah dari Pakistan kamu ataukah dari India, wahai Hashim? Jadi gurunya bertanya, wahai Hashim, kamu ini dari Pakistan kah atau dari India? Itu maksudnya. Asal kamu ini dari Pakistan kah atau India, wahai Hashim? Karena India dan Pakistan itu mirip-mirip wajahnya. Mungkin sedikit bisa kita kenali kalau Pakistan itu agak putih, kalau India agak hitam, dari warna kulit. Secara umum ya, Pakistan itu lebih putih. Kalau India lebih hitam. Hashim, nah menjawab, ini, itu ada ya-nya ya, ini minal hindi. Sesungguhnya aku dari India. Nah, jadi baitun artinya rumah kan. Kalau rumahku apa? Baiti. Ini sama. Inna. Sesungguhnya. Tapi kalau sesungguhnya aku, inni. Paham maksud ana? Mobil bahasa Arabnya apa? Sayyaratun. Mobilku. Bukan. Sayyarati. Nah. Rumahku, surgaku apa? Oke. Jannati. Jannatun surga, jannati surgaku. Bukan baiti nari. Aman berkelahi terus nari jadinya nerakaku. Nah, inna ini sama sesungguhnya. Kalau sesungguhnya aku maka menjadi ini. Nah, ini kata Allah, ini anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, dan ini boleh, ini sesungguhnya aku, atau innani tambah nun lagi boleh. Ada innani minal muslimin. Ada innani. Nah, ini sama maknanya, sesungguhnya aku juga boleh menggunakan ini, boleh innani. Artinya sama, sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku dari India. Kemudian mudarris bertanya lagi, wa zamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasli ahwa aydhan minal hindi. Dan temanmu, zamiluka, wa itu dan, zamiluka temanmu, alladhi yang, dan temanmu yang, kharaja keluar, ma'aka bersamamu, al-an sekarang, minal fasli dari kelas, ahwa aidon minal hindi, apakah dia juga dari India? Nah, ini ulang, ini kan nggak ada terjemah, ini kan full bahasa Arab ini. Walau alam apakah sudah ada terjemahnya atau belum? Kayaknya sudah ada ini, karena kurang tahu ya. Kayaknya sudah sih, biasanya sudah. Hah? Kamusnya ada? Kamus khusus Durusul Lughah? Oh ada. Kalau ada berarti iya. Ini kan percakapan. Setelahnya latihan banyak, latihan-latihan. Jadi seperti itu. Percakapannya selembar, dua lembar. Latihannya banyak, beberapa lembar. Ini ciri khas Durusul Lughah. Banyak latihan. Nah. Kemudian kan guru tadi bertanya, dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang minafas dari kelas, apakah juga dari India? Hashim menjawablah, tidak, innahu min Pakistan, sesungguhnya dia dari Pakistan. Innahu ya. Hu itu asalnya huwa, ketika masuk ke inna maka menjadi innahu, sama seperti rumahnya. Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun kan? Dia. Bahasa Arabnya apa dia? Huwa. Huwa huma hum ya huma hunna. Tapi kalau rumah dia bukan baitun huwa. Tapi menjadi apa? Baituhu. Ini sama. Inna dengan huwa. Sesungguhnya dia. Maka menjadi innahu. Gak bisa sesuka kita hafal lalu kita gabung-gabungkan, salah. Menjadi innahu salah. Tawakan orang Arab, innahu sesungguhnya dia dari mana? Dari Pakistan. Kemudian mudarris, inna sa'atana, ta fathah, nasab fathah. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Aminal ya bani hiya. Sesungguhnya jammu atau jam kamu. Nah ini sa'atun tambah dengan anta. Kan anta kamu kan? Enggak salah kalau sa'atun anta. Nah, tapi menjadi sa'atuka. Sa'atu domah. Tapi karena kemasukan inna maka menjadi fathah. Inna sa'ataka. Sesungguhnya jammu jaminatun bagus wahai Hashim. Aminal yabani. Apakah dari Jepang dia? Yaban itu Jepang. Biasanya jam bagus dari mana? Dari Jepang. Apakah dari Jepang dia? Hashim menjawab, la tidak. Innaha minal hindi. Bahwasanya dia jam tadi. Minal hindi dari mana? India. Buatan sendiri. Nah. Hampir 11:30 saja teh. Semat lagi lah. Dikit lagi lah. Ini percakapannya banyak. Makanya 1:30. Anak kan dulu cuma ini anak mengajarkan. 1:30 masih bisa, masih kawal karena kita tanya jawab, interaksi jadi nyaman karena ada orangnya. Kalau 1:30 jam ini satu aja susah. Kalau anak sendiri aja susah. Ya, karena ada interaksi. Kan banyak latihan ini. Iya, benar. Orang enggak paham kita enggak tahu, kan mereka di rumah. Nah, itu susahnya kalau belajar. Kadang langsung aja ada yang enggak paham, apalagi yang di rumah. Nah, itu susah lagi. Susah lagi itu. Kemudian mudaris bertanya lagi tentang jamnya. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Apakah mahal dia ataukah murah jam tadi? Apakah dia jam? Ghaliyatun itu murah. Ataukah afwan ghaliyatun mahal? Apakah dia mahal atau murah? Hashim menjawab, innaha rakhisatun jiddan. Nah, sesungguhnya dia jam tadi sangat murah. Rakhisatun jiddan, murah sekali afwan. Jiddan itu sekali. Rakhisatun jiddan, murah sekali. Cantik sekali, jamilatun jiddan. Kaya sekali, ghaniyun jiddan. Apalagi? Bagus banar. Hasanun jiddan. Sakit sekali, sakit parah, maridun jiddan. Jiddan itu sekali. Afwan jiddan, anak kada tahu benar apa salah. Entah maaf banar. Itu ungkapan bahasa Indonesia. Bahasa Banjar, maaf sekali. Enggak tahu orang Arab apakah ada menggunakan afwan jiddan. Kayaknya enggak pernah anak dengar afwan jiddan. Afwan saja. Maaf banar kalau bahasa Banjarnya. Dia banyak sekali kathirun jiddan, sedikit sekali qalilun jiddan. Fakir sekali fakirun jiddan. Seperti jadi jiddan itu artinya sekali. Itu ungkapan bahas, maaf, banyak apa? Maaf, benar. Maaf, banyak benar. Afwan kathirun jiddan itu salah. Afwan kan. Itu disusun-susun afwan kathirun jiddan itu. Salah. Enggak ada. Ya, kalau syukran kathirun bisa. Syukran jazilan, syukran kathir bisa. Terima kasih banyak. Itu bisa ya. Itu bisa kalau syukran kathir, syukran kathiran. Syukran jazilan sama, terima kasih banyak. Allah, kalau jiddan itu Allah alam mana? Enggak tahu apakah itu memang ada atau enggak ada. Nah, harganya berapa? Jadi murah benar. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Bahwasanya dia jam tadi 100 rupiah saja, kan rupiah. India, bukan rupiah tapi rupiah. Kemudian mudarris, kam akhwan laka ya Hashimu, kamu berapa saudaramu wahai Hashim? Jadi ini banyak bertakun karena percakapan seperti itu. Ya, kita cukupkan kayaknya sudah rasanya 12. Setelah ini ada anak mengajar pulang. Kita cukupkan ya. Karena pertanyaan setelah kerdalah kita membuka, seandainya kita tulis pun di poster itu yang bertanya silahkan kemana, ke HP anak kah? Telepon kah, WhatsApp kah, via apa? Telepon tuh kalau bila suara binian apa? WhatsApp aja kah? WhatsApp bisa. Jadi bikin poster lagi kan kah Navite, via apa? Ingin bertanya via WhatsApp. Nah, nomor siapa yang siap kayak itu, nah. Nomor anak kah? Bisa aja bang nomor. Nomor yang kedua. Ya. Ada pertanyaan enggak? Ya gitu, jadi belajar bahasa Arab itu gampang-gampang susah. Susah-susah gampang ya. Susahnya dua kali. Itu bagi yang pertama kali belajar, awal-awal memang susah. Apalagi tidak terbiasa. Insyaallah berjalan waktu rutin tamat kitabnya ganti pulang insyaallah ada aja terang upihnya lah. Allah alam bisawab ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.